di emamanam api nanya lo tumbuh hati dalam dado kita cari jalan elo onyo ko di paturikan sansai juo jadi nyubungan kita dan sampai sio sai juo jadi nyubungan kita dan sampai sios.